Dapatkan buku dan merchandise berikut dengan mengetik Do You See What I See di Tokopedia. Do you see what I see? Semuanya, perkenalkan nama saya Demas dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah paranormal experience yang telah saya alami. Kejadian ini bermula pada tahun 2015 bulan Agustus tepatnya, di mana pada saat itu kebetulan saya baru diterima kerja di salah satu perusahaan di daerah Cianjur. Karena saya asli orang Bandung dan kebetulan juga saya mempunyai teman di perusahaan yang sama, maka kami berdua membuat janji untuk berangkat bareng di terminal Cileunyi. Sepanjang perjalanan kami berdua saling berbincang, ngobrol, ngalor ngidul. Kemudian saya tanya, "Pak, kalau tinggal di sana gimana, di mana gitu, Bapak tinggal di mana?" Dia jawab, "Tinggal di rumah dinas." Awalnya saya niatnya itu pengen nyari kosan, cuman karena ditawarin tinggal di rumah dinas, ya saya pikir apa salahnya gitu dengan tawaran itu, selain ngirit pengeluaran juga biar nggak susah nyari tempat tinggal lagi. Singkat cerita, hari Senin itu sudah pekerjaan sudah beres. Saya lihat jam-jam setengah tujuh, jam tujuh kurang. Akhirnya saya dan teman saya, ya kami berdua pulang menuju rumah dinas yang berada di daerah RSUD Cianjur. Letaknya tak begitu jauh dari jalan utama, jalan bypass, hanya beberapa meter masuk ke dalam jalan RSUD. Kebetulan malam itu suasananya ya lampu jalan banyak yang mati, sehingga keadaan agak lebih gelap sehingga pagar rumah dinas yang berwarna hijau itu menjadi terlihat agak hitam. Teman saya lantas membuka pagar dan begitu pagar terbuka, saya begitu terkejut dengan keadaan rumah dinasnya. Halamannya begitu luas, besar. Saya rasa mungkin kalau dipakai main sepak bola bisa kali ya di sana. Cukup luas, halaman cukup luas. Karena rumah itu dalam keadaan kosong, sehingga lampunya pun penerangannya di taman maupun di dalam rumah itu sama sekali belum ada yang menyala hingga gelap. Dari pagar kami berjalan menapaki paving block di halaman itu banyak alang-alang, tanaman liar dan sejenisnya dalam keadaan yang cukup tinggi, mungkin ya sampai sebetis orang dewasa gitu. Memang terlihat kurang terawat sih pada saat itu. Akhirnya kami berdua masuk ke dalam rumah. Dan seketika itu juga begitu kami masuk, saya mencium-cium hawa yang kurang nyaman gitu. Bau lembab rumah yang telah lama kosong atau telah lama tidak ditempati. Ya seperti itulah baunya, mungkin teman-teman tahu sendiri seperti apa baunya. Ya saya memang bukan anak indigo atau punya kelebihan lainnya, sixth sense segala macem, tapi saya rasa setelah beberapa keadaan yang pernah saya alami dulu sebelum di sini, saya rasa saya cukup sensitif dengan hal-hal yang berbau paranormal. Karena begitu saya masuk ke dalam rumah, bulu kuduk saya pun langsung berdiri merinding seperti itu. Tapi ya pada saat itu saya tidak berpikir macam-macam. Saya rasa itu hanya perasaan yang baru masuk ke dalam suasana baru. Di dalam rumah dinas itu, di ruang utamanya ada 4 kamar. Satu kamar di dekat ruang tamu, tempat kami masuk tadi. Kemudian ada 3 kamar yang berjejer. Lalu teman saya bilang, di samping itu ada 2 kamar lagi. Karena saya baru dan masih segan, akhirnya ya saya memilih kamar yang di samping. Saya lantas melewati dapur, membuka pintu yang memisahkan ruang tengah dan ruang samping, yang dimana di sana ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, tempat untuk mencuci baju, dan garasi. Karena salah satu kamar digunakan sebagai gudang, saya segera menyimpan barang-barang di kamar yang kosong. Kamar itu bersebelahan dengan garasi. Saya ingat betul saat itu garasi penuh dengan barang-barang dan meja-meja, kursi-kursi, berbagai barang yang tak digunakan di kantor disimpan di sana. Merasa gerah, saya pun memutuskan untuk segera mandi di kamar mandi yang di samping, bukan yang di depan, karena di depan juga ada kamar mandi di ruangan utama. Baru beberapa saat masuk kamar mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Pats, saya pikir mungkin teman saya itu menjahili saya. Saya panggil, saya teriak-teriak, "Woi, woi, woi. Lampunya, lampunya." Tapi ternyata tidak ada yang nyaut. Ah, mungkin saya pikir mati lampu. Saya pikir mati lampu. Saya pun keluar kamar mandi. Namun ternyata lampu di ruang samping itu menyala. Hanya lampu kamar mandi saja yang dalam keadaan mati. Saya pikir lagi mungkin lampunya rusak. Tapi begitu saya iseng tekan stop kontak, lampu itu kembali nyala. Entah mengapa kembali saya mendadak merinding. Tak berlama-lama saya segera masuk kamar, berganti pakaian dan menuju ruang tengah, yang dimana ternyata teman saya tengah asik tiduran di sofa sambil menonton TV. Oh, mulai agak-agak creepy gitu kan. Nah, di ruang TV itu ada 5 sofa yang ukurannya lumayan panjang, panjangnya 2 meter kira-kira, sehingga bisa dipergunakan untuk tidur. Tapi yang membuat saya terheran-heran itu kenapa di sana ada 2 kasur di depan TV. Saya bertanya kepada teman, "Itu kasur siapa?" Teman saya pun menjawab, "Itu kasur milik ya milik teman-teman yang 2 lagi itu yang sedang ke Bandung." Ya karena di rumah dinas itu ada selain teman saya ada 2 orang lagi. Jadi sebelum ada saya 3 orang di sana. Teman saya 1 orang. Kebetulan paman saya juga di sini kerjanya. Jadi tinggal di rumah dinas ini sama 1 lagi ada arsip, tukang arsip gitu. Saya tanya kenapa nggak pada tidur di kamar. Teman saya menjawab, ya biar rame gitu, biar kebersamaan gitu. Oke lah, saya pikir make sense gitu ya, biar sama-sama. Saya belum tahu ada apa sebenarnya. Akhirnya jam 12:30 kami memutuskan untuk tidur. Kami tidur di sofa, teman saya tidur di sofa belakang, sedangkan saya tidur di sofa samping yang dekat pintu menuju ke halaman samping. Jadi rumahnya itu ada 3 halaman, halaman depan, halaman samping, dan halaman belakang. Nah, saya tidur di dekat pintu yang menuju ke halaman samping. beberapa saat tidur. Pintu yang di sebelah saya ada yang mengetuk. Saya pun terbangun mendengar itu. Mungkin saya pikir suara angin. Okelah, saya lihat teman saya sedang tidur di belakang ya, dengan nyenyaknya gitu. Saya mencoba kembali tidur. Tapi lagi-lagi ketukan itu kembali terdengar. Saya mulai berpikir macam-macam. Agak-agak aneh gitu ya. Suaranya mungkin kencang. Saya mulai merinding. Merinding, bulu kuduk saya berdiri sekencang-kencangnya. Hawanya benar-benar tidak nyaman sama sekali. Jam di dinding menunjukkan pukul 2. 2 lebih dikit kalau nggak salah. Daripada saya mengganggu teman saya yang sedang tidur, ya saya nggak berani ngebangunin dia karena kasihan juga, karena besok harus kerja lagi. Saya memutuskan untuk pindah tidur saja. Saya menuju kamar yang di samping, di bangunan samping itu. Dan ternyata itu adalah kesalahan yang paling fatal pada malam itu. Karena begitu saya buka pintu menuju kamar, hawanya kian tidak nyaman. Pundak saya begitu berat. Dan ketika pandangan saya lurus ke garasi, di sana, di antara kursi dan meja yang tak terpakai, saya melihat sesosok bayangan hitam. Tinggi, hingga menyentuh plafon. Memang tidak begitu jelas, hanya berwarna hitam, tapi sangat-sangat tinggi. Beberapa detik saya terpaku, ketakutan, terkejut, shock. Ya walaupun saya pernah melihat, tapi ya tetap saja dengan keadaan itu saya pasti nggak takut gitu. kaget gitu. Astagfirullah, akhirnya saya memaksakan diri berbalik badan dan menutup pintu agak sedikit kencang hingga teman saya terbangun. Ada apa, tanyanya? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, aku sengaja. Oh, jawab teman saya singkat. Saya rasa pada waktu itu teman saya sudah mengetahui apa yang saya alami. Karena suatu saat beberapa minggu setelah kejadian itu, teman saya baru membeberkan ada apa saja di rumah dinas tersebut. Otomatis saya ngedumel dong. Ya, itulah itulah paranormal experience yang saya alami begitu sampai di rumah dinas ini. Masih banyak sebenarnya cerita-cerita lain yang berbau paranormal gitu ya di rumah sini. Ya mungkin kedepannya akan saya ceritakan lagi. Saya telah tinggal di rumah ini sekitar 4 tahun. Dan setahun belakangan ini memang sudah agak berkurang gangguan-gangguan seperti itu. Namun selama 3 tahun awal itu begitu banyak gangguan paranormal yang saya dan teman-teman saya alami. Mungkin sekian dulu. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.